Ha! Gra, gra, gra! Pow! Skrr! Gra, gra! Skrr! Gra, gra! Janganlah kau hina nih si Mia. Kalau akunmu tidak mau ku buat mengenang langsung satu malam seperti orang-orang di sana. Hina-hina nih si Mia, langsung ku repot saja. Gra, gra, pow! Bangun pagi langsung cek pas lagi dan lihat situasi, apakah ada yang menghina-hina lagi. Karena aku kobi pribadi takkan terima diskusi. Bisa dicek sore hari akun muka akun kenang lagi. Akun bukan ku kenang lagi. Ha, kan ku kenang lagi. Jangan berani-berani untuk bikin postingan lagi. Jangan berani-berani sekali lagi ku buat mengenang lagi. Ha.